Agar supaya ilmunya benar-benar nyampe ke dalam hati. Yang pertama, husnul isra. Jadi syarat agar hati kita benar-benar mendapatkan ilmu, telinga kita harus kita upayakan benar untuk bisa mendengarkan pengajian. Jadi husnul isra, didengarkan benar. Jangan membiasakan diri pada waktu ngaji, kita bicara. HP kita hidup. Kadang itu orang HP hidup itu kadang disengaja. Nanti jam 7:30 kamu tolong SMS saya ya. Loh, kenapa? Agar teman-teman tahu saya punya HP. Jadi kalau kita ingin pelajaran ini bermakna, adabnya digunakan. HP-nya dimatikan. Kalau di dalam pondoknya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, di depan majelisnya itu ada satu tulisan ditaruh di depan pintu masuk ke majelis. Itu di situ ada tulisan wa ma ja'alallahu li rajulin ninggal baini fi jawfi. Itu ayat Al-Qur'an. Allah tidak mungkin menciptakan satu orang dua hati. Ini sebagai sindiran. Lalu di bawahnya ditulis, please tolonglah HP dimatikan. Kenapa? Karena tidak mungkin kalau HP hidup, lalu ini kita mungkin untuk SMS atau untuk apa-apa, mungkin ketika SMS ilmu bisa nyampe. Paham? Maka kita doakan bagi siapa-siapa yang mau mematikan HP-nya, moga-moga bisa menjadi punya pabrik HP. Wallahualam Muhammad. Yang kedua, setelah Isra, setelah telinga ini mendengarkan tenang, memperhatikan benar, mengupayakan benar, lalu hatinya konsentrasi benar. Lalu setelah konsentrasi benar, yang ketiga, faroh, harus ada rasa sukacita, harus ada rasa senang, harus ada rasa bunga setiap mendengar kalimat demi kalimat, ilmu demi ilmu yang disampaikan. Dan yang terakhir, syarat untuk mencapai ilmu, supaya hasil ilmu, bisyukri ilallah ta'ala. Harus dengan syukur kepada Gusti Allah. Jadi setelah kita bunga, alhamdulillah, alhamdulillah saya dapat keterangan ini, saya dapat ilmu ini, saya dapat ini, saya dapat ini. Lalu disebutkan di dalam hatinya, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bismillahi wa bi rahmatihi fa bi dzalika falyafrahu. Jadi kalau mendapat fadhilnya Allah, kita diperintah falyafrahu. Suruh menampakkan rasa sukacita kita. Apa itu fadhil Allah? Menurut Imam Abdullah ibn Abbas, yang dimaksud fadhil Allah adalah ilmunya Allah. Jadi kalau kita mendapat ilmu Allah, disuruh tengketok seneng, disuruh ketok bungai. Mudeng apa betul nih? Saya lihat Mas Jahanda itu serius, ning serius orang mudeng. Saya perlu menanyakan itu. Allahumma Muhammad. Oke, okay. Jadi Isra, konsentrasi penuh, hati kita harus kita buat kita rasa yang sukacita, lalu kita syukur kepada Allah. La in syakartum la zidakum. Semakin kita bersyukur terhadap ilmu yang diberikan, semakin kita ditambah, ditambah, ditambah, ditambah terus. Allahumma. Saya tak sambil minum boleh ya? Di sini botolnya Aqua kecil-kecil ya. Saya kira mungkin yang besar-besar setornya ke Solo. Mungkin jadi di sini kecil-kecil. Alhamdulillah Muhammad. Ini namanya al jujur minal iman. Kalau tidak jujur enggak iman. Bisa diteruskan? Oke. Saya akan menyampaikan mungkin beberapa hal. Yang pertama, kita harus tahu hukum mengadakan mauludah. Kalau di Solo digencar, banyak yang tidak suka. Tapi alhamdulillah, para-para ulama-ulama di sana bersatu padu, para habaib, para ulama, bareng-bareng menjawab. Agar supaya tidak dimudahkan bahwa ulama menjalankan maulid ini, atas dalil yang wadih, yang jelas, yang perlu kita ketahui bersama. Nyun ngapunten nggih, iki alon-alon. Hukum ihtifal bil maulid. Mengadakan perayaan upacara seperti ini besar-besaran itu macam-macam pendapat ulama. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Yang setuju macam-macam, ada yang menghukumi wajib. Ada yang menghukumi sunnah. Ada yang cukup mengatakan bid'ah hasanah. Ada yang tidak setuju, yang tidak setuju yang macam-macam. Ada yang cukup mengatakan bid'ah. Ada yang mengatakan haram, macam-macam. Kira-kira Anda cocok yang mana? Halo. Ibu-ibu yang pojok sana, yang wajib pak. Loh kenapa? Karena setiap maulid itu snack-nya lancar. Wow. Oke, saya akan mendetailkan agar pengalaman supaya nanti di kemudian hari nek ana wong ngomong ora setuju, kita ndak kaget. Setuju? Oke. Okay. Yang tidak setuju dipelopori oleh Imam Ibnu Taimiyah yang hidup sekitar tahun 727 Hijriah. Ibnu Taimiyah menulis pendapatnya di dalam Fatawa Al-Kubra, di dalam Iqtidha As-Siratal Mustaqim. Beliau mengatakan maulid itu bid'ah. Kala di dalam usulul awal, di dalam pendapat sahabat, di dalam pendapat tabi'in, di dalam pendapat tabi'ut tabi'in, dikatakan Ibnu Taimiyah tidak ada yang mengadakan ihtifal bil maulid. Jadi beliau mengatakan kalau memang maulid itu penting, tentu orang-orang seperti sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in mengadakannya. Tapi kenapa tidak ada? Berarti tidak penting menurut Ibnu Taimiyah. Tapi, lah niki anehe teng mriki. Walaupun beliau mengatakan itu tidak penting dan beliau tidak begitu suka, tapi beliau mengatakan innahu yahsunu min ba'dhin nasi ma yustaqbahu minal mu'minil musaddid. Jadi walaupun saya tidak setuju, kata Ibnu Taimiyah, akan tetapi terkadang maulid yang diadakan oleh orang-orang mukmin musaddid, mukmin yang jejak, mukmin yang benar, mukmin yang soleh, yang mereka mengadakan maulid itu, walaupun saya tidak setuju, tapi nimbulkan kebaikan bagi sebagian orang yang lain. Dengan adanya maulid, snack lancar. Kalau di maulid Pekalongan, setiap maulidan ada acara nikah masal. Di sini ada? Pengen? Ini banyak yang belum nikah. Nah, biasanya orang belum nikah itu syaratnya kurang kalih. Kalau bahasa Jawanya kurang kalih. Maksudnya apa tuh? Kalih sinten lah nih gue. Ya semoga-moga berkahnya maulid nikah lagi. Oh kok nikah lagi? Bisa nikah lho, Bang. Wah, amin. Wassalamualaikum Muhammad. Dengan adanya maulid intisyar shalawat. Goro-goro maulid anak-anak kecil sekarang, oh kalau di Solo, kalau saya pas ngaji bareng sama Habib Syekh itu adalah itu ada grup khusus anak-anak ditaruh di depan itu, kalau Bibsa masuk ke majelis itu intisar, jadi seneng. Di sebagian yang lain kalau Noah yang masuk ini, sebagian yang lain sahibul maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika diperingati para ulama, para habaib, anak-anak kecil suka. Dua apa lagu nih? ظهر دين المؤيد بظهور الله. Oh, sing apa engko utangi lunas nggih bukane. Salatun bisalamil. Oh, apa kok masyaallah. Ini nanti tak laporkan ke Solo Raya. Bapak, ibu-ibu, bapak-bapak di Pluit desa apal selawat. Saya kemarin pengajian di Cilacap, di daerah Proya, salah satu pondok pesantren besar. Muridnya sekitar 2.500an, seperti miliknya Pak Kiai Nur Muhammad Iskandar. Itu saya masuk transit itu masuk ke tempat kiainya. Setelah itu sekitar setengah jam saya masuk ke tempat pengajian. Itu ketika saya transit sudah dengar selawat mahallul qiyam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat. Itu saya masuk transit ke salah satu, itu beliau yang di Kholi, karena itu acara Kholi dan Maulid, Mbah Kiai Minhajul Azkiyah. Beliau dulu pembela taklid NU. Jadi yang berani mendatangi, maaf sewu, yang berani mendatangi bahsul masailnya orang-orang Muhammadiyah di zaman beliau, beliau datang sendiri untuk menghantarkan jawaban NU kepada mereka. Kiai Manhajul Adkia, mu'alim top. Itu mah dari ketika kami masuk ke rumah beliau sampai ke tempatnya pengajian, jadi terhitung 1 jam lebih mahalul kiai. Jadi berdiri terus itu, ya Nabi salam alaika, terus hampir 1 jam. Ya Allah, itu yang mimpin maulid, yang duduk di atas itu saya punya di BlackBerry saya, sampean BlackBerry ya ndak muda. Itu saya sampai tak foto, tak kirimkan ke teman-teman. Yang mimpin maulid, yang sholawat sampai 1 jam berdiri itu, kulluhum syuyuh, di atas 50 tahun orangnya. Ya Allah, pluit. Jadi karena sholat, karena mauludan, Ibnu Taimiyah mengatakan innahu yahsunu min ba'dinnas, nimbulkan kebaikan bagi sebagian orang. Itu Ibnu Taimiyah. Ada juga yang tidak setuju, Imam Al-Faqihani, salah satu beliau mufti dari madhab Maliki. Beliau mengarang kitab Al-Maulid fil Kalam alal Maulid. Fil Kalam bil Amal alal Maulid. Jadi satu karangan kitab. Namanya kitab nomor, lu malah HP kula sing hidup. Nah, jadi masalah ta niki. Allahumma shalli ala Muhammad, bon saya matikan. Jadi ada lagi Imam Ibnul Has, ada lagi Imam Asy-Syatibi, beliau-beliau ini tidak suka dengan perayaan Maulid. Alasannya karena di zaman-zaman awal sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in tidak menyelenggarakan maulid. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah yang suka maulid walah blegedeg banyak sekali. Ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haitami, Imam Abu Syamah gurunya Imam Nawawi, termasuk Imam An-Nawawi, Imam As-Sarawi, Imam Ahmad Zaini Dahlan, gurunya dari semua guru-gurunya orang-orang Nahdlatul Ulama. Mbah Hasyim Asy'ari berguru kepada Syekh Nawawi, Syekh Khatib As-Samdasi, kepada gurunya Syekh Bakar Shato Ad-Dimyati, kepada gurunya termasuk Sidi Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Jadi Sidi Syekh Ahmad Zaini Dahlan itu gurune para ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Maka kenapa NU kok senang terhadap mauludan? Karena gurune seneng maulid. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan maulid itu bid'ah hasanah kalau memang diselenggarakannya dengan cara yang benar menurut syariat. Kalau tidak dijalankan yang benar menurut syariat, maka beliau mengatakan bid'ah sayyi'ah, tidak boleh. Contoh seperti kemarin di daerah Jawa Timur ada acara maulid, tapi caranya lucu. Yang kaya-kaya naik ke kelenteng masjid, lalu membawa beberapa uang disebar-sebarkan. Lalu yang dibawa rebutan, laki-laki, perempuan. Itu saya berpikir, kalau salah nyoplok gimana itu? Paham? Nek bangsa ngoten niku paham sampeyan. Itu bid'ah sayyi'ah. Ada juga orang mengadakan maulid lucu, bonceng-boncengan sama pacarnya. Di sini banyak apa malah tidak ada? Tidak ada yang selain itu, berarti semuanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada yang mengatakan kenapa beliau Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Al-Hafidz As-Suyuti mengatakan bahwa itu mendapat pahala kalau menjalankannya karena termasuk bid'ah hasanah. Bahkan menurut Imam Suyuti mengadakan maulid itu hukumnya sunnah. Dasarnya apa? Dasarnya karena itu adalah merupakan apa yang pernah dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi. Suatu ketika diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma qadimal madinata, beliau ketika masuk ke kota Madinah, di awal-awal di kota Madinah, melihat orang-orang yang ada di Madinah, orang-orang Yahudi, menjalankan puasa di tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Lalu Rasulullah tanya, kenapa kamu puasa di hari Asyura ini? Oh, kami puasa karena syukuran. Syukuran apa? Syukuran Nabi Musa dulu pernah mendapat rahmat besar. Maka di waktu yang sama, di hari yang sama, saya, kami orang Yahudi mengadakan syukuran. Dan bentuk syukurannya menjalankan puasa. Setelah mendapat cerita seperti itu, Rasulullah mengatakan, nahnu ahakku minkum bi Musa. Kami orang Islam lebih berhak puasa, bersyukur terhadap nikmat Allah yang diberikan kepada Nabi Musa alaihis. Lalu setelah detik itu Rasulullah mengajarkan, mensunnahkan, mensyariatkan syukuran semua muslimin tanggal 10 Muharram untuk rahmat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa. Wa yustafadu min dzalika, dari hal ini seorang Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang memiliki kitab Fathul Bari, syarahnya kitab Sahih Bukhari, mengatakan bahwa berarti Kanjeng Nabi mengajarkan kalau kita merasa mendapat rahmat Allah, maka kita perlu mensyukurinya. Bentuk mensyukurinya terserah. Contoh, ibu-ibu mengadakan selamatan, snack banyak, kue-kue-kue yang macam-macam. Ditanya, ini acara apa? Oh, syukuran. Ini hari ulang tahun anak saya. Anak saya lahir hari ini. Lalu ditanya, loh kenapa Anda bersyukur? Iya, karena anak itu bagian daripada rahmatnya Allah subhanahu. Walaupun sebenarnya tidak begitu, belum karuan. Belum tentu anak kita itu anak yang merupakan rahmat. Abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum nafa. Kita kan enggak tahu anak yang gimana toh, anak yang mana yang memberikan manfaat, kan belum tentu. Yang belum tentu saja Anda syukuri. Halo. Jadi intinya syukuran terhadap rahmat itu disyariatkan Rasulullah. Ada ibu-ibu puasa. Loh, ini hari apa kok puasa, Bu? Oh, ini hari Rebo. Kenapa kok puasa? Oh, kemarin saya dapat kabar anak saya itu lulus ujian. Jadi saya syukuran. Hari ini saya gunakan hadzul ni'mah ala ma yardahu al-mun'im, menggunakan nikmat untuk menuju kepada ridhonya Allah. Saya gunakan puasa karena anak saya lulus ujian. Ada lagi ibu-ibu, kamu kok puasa? Ini hari apa? Oh, ini hari Sabtu. Kenapa puasa? Alhamdulillah, tadi malam suami saya nikah lagi. Kalau saya tidak mau-mau, kalau saya tidak mau lah. Iki contoh mawon, ngapunten nih, iki guyon-guyon mawon, nggih paham mboten? Jangan suudzon, Allahumma shalli ala Muhammad. Sampeyan selawat sing bener, Allahumma shalli ala Muhammad. Lah ngono, dadi kowe wis sing iso tambah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, lalu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, kalau Nabi Musa saja disyukuri, bagaimana dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Laulaka yazin atal wujudi ma taba anshi wala wujudi wala taran antu fi salati wala ruku'i وأنا السجود اللهم صل محمد يا رب صل لولاك يا زينة الوجود andaikan tidak karenamu ya Rasulullah ma toba'isi tidak ada arti baiknya hidupku ini wala wujudi keberadaanku ini tidak punya nilai apa-apa ya Rasulullah kalau tidak ada Rasul kita tidak punya akhlak baik wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Jadi kalau kita tidak punya akhlak, orang tidak punya adab, kadzubab seperti lalat. Lalat yang semaunya sendiri, mau nempel no irung monggo, no lambe monggo, no kuping monggo. Nok panganan monggo Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau tanpa Rasul kita tidak punya arti apa-apa. Artinya berarti kita harus lebih bersyukur terhadap kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan adanya kita syukuran terhadap maulidan ini berarti kita termasuk menjalankan syariah yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi. Berbeda lagi menurut Imam Al-Hafidz Ibnul Jazari. Begitu pula Al-Hafidz Imam Ad-Damsyiki radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, mengapa beliau-beliau mengatakan mauludan itu hukumnya sunnah? Karena satu pelajaran yang diterima diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama paman Abbas pernah mendapat bisyarah, bisa mimpi ketemu Abu Lahab. Abu Lahab ditanya, "Kang, karena Abu Lahab juga pamannya Rasul." Pamannya Rasul. Rasulullah. Paman Abbas bertanya, "Hei Abu Lahab, bagaimana kabarmu? Bagaimana ceritamu, nasibmu di alam kuburnya?" Jawabannya Abu Lahab, "Waduh, ajur mumur kubur wes. Degleng, degleng." "Kenapa?" "Tapi setiap hari Senin saya mendapatkan tahfif keringanan azab." "Kenapa?" "Li ajli suwaibah, karena di hari kelahiran Muhammad aku syukur, aku bunga, aku ngetokno senengku, lalu ku merdekakanlah budakku suwaibatul aslamiyah." Allahumma shalli ala Muhammad. Dari itu aku mendapatkan keringanan di setiap hari Senin keluar dari dua pucuk gerigi ini air yang aku gunakan untuk menyenangkan diriku. "Loh Pak, apakah di kuburan itu ada aqua?" Jawab, "Ni'mat kubur itu ya masalahnya contohnya tidak ada di dunia. Cuman di surga dikatakan ada kenikmatan-kenikmatan yang bentuknya disamakan dengan di dunia tapi beda rasanya." Mungkin kenapa betul? Jadi nanti kita di sana yang biasa seneng sambal terong itu nanti di sana ya lihat terong ya terong itu tidak kok keliru rasa terong rasa manggis tidak ada manggis rasa terong tidak ada tape rasa keju tidak ada hasil medeni wong nek mangan keju rasa tape lah ini malah ngumet. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, lalu mengatakan Imam Adz-Dzamsyiki mengatakan, "Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu بتبت يداه في الجحيم مخلدا عفا أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه بالسرور لأحمد فما الظن بالعبد الذي طول عمره بأحمد مسرورا ومات واحدا. Beliau mengatakan, kalau yang disetempel Allah tabat, ciloko banget, yada Abi Lahab wa tab, ciloko, Abu Lahab ciloko, itu saja dapat keringanan di setiap hari Senin, karena bunga-bunga sukacita di waktu kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana kalau KTT-nya Islam mulai lahir dan di setiap acara maulud dan mengadakan acara seperti ini? Maka bagaimana prasangka kalian? Kira-kira nek ana wong Islam terus dia senang maulud dan apa yang didapatkan? Bukan hanya bisa nyesep dengan dua driji, tapi mungkin dia di sana punya pabrik aqua. Alhamdulillah Muhammad. Ora usah uman amin uman amin. Sing penting nekani maulid. Lho, setuju nggih, Den? Apalagi mengadakan mau, ada yang mengatakan mauludan itu gimana? Apa itu tidak boros, tidak boros pula. Ini orang-orang seperti ini harus diuntalkan baikon sak botolnya. Halo, halo. Dia mengatakan mauludan itu boros. Di tempat Habib Anis Solo, setiap maulid tidak lepas, tidak kurang dari 300 sampai 400 ekor kambing yang disembelih. Berapa ratus juta yang dikeluarkan untuk itu. Kemarin di tempatnya Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi, wow, Masya Allah, berapa ratus juta. Ada mengatakan, itu boros. Oh, boros gundulmu. Konsep boros itu apa? Anda harus tahu. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sing jenenge mubadzir itu bukan seperti itu. Mubadzir adalah nek cara imam, nek cara tafsir nggih, nek cara tafsir Imam Al-Mujahid mengatakan bahwa boros adalah menggunakan walaupun 1 rupiah tapi untuk maksiat itu boros. Anda beli keker, tahu keker? Keker. Apa itu di sini namanya, Pak? Tropok. Desa. Kek yang kota itu keker. Ya terserah, Pak, terserah. Saya kan Pak Ustaz. Tropok. Belinya berapa? Yang murah 100 ribu. Tujuannya untuk apa? Nginjen wong adus. Itu walaupun 100 ribu boros namanya. Tapi walaupun beratus-ratus juta untuk maulid, untuk syukur kepada Rasulullah, berapapun itu tidak boros. Karena digunakan untuk jalan yang diridhani kali Gusti. Ngono lho jadi, mudeng badan ini. Lanzilalah Muhammad. Ngono. Sing do ngomong, beres, beres, beres. Itu perlu disemprotkan daikon sak botole. Sudah diterima? Oke. Okay. Session yang kedua sudah jam 857. Wah. Kurang seperempat jam. Wah. Bisa minum? Ya enggak apa-apa, Bang. Jauh-jauh dari Solo. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini sudah saya akan merampungkan pembahasan saya tentang hukum maulid. Semoga menjadi keterangan yang manfaat, yang barokah fi dunya hatta al-akhirah. Allahumma. Yang selanjutnya, saya akan mengisahkan hikmah-hikmah maulid. Semoga kita tambah cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma. Cinta kepada Rasulullah itu merupakan pondasi iman. Ibu-ibu, bapak-bapak, jangan terkecoh kepada penampilan orang zaman sekarang. Kalau orang mengatakan orang iman itu yang berpeci, oh modalnya murah, peci saya ini paling 20 ribu. Halo? Orang iman itu yang pakai sarung, oh ini lebih murah lagi, ini gratis. Loh, tapi bukan sembarangan, ini sarung guru saya almarhum Asyidi Syekh Al-Arif Billah Al-Alimul Allamah Asyidi Syekh Ma'mun Ahmad. Guru saya, sarungnya diberikan beberapa untuk saya. Jadi gratis tapi yuk, mahal. Kalau orang beriman ditaker dengan pakaiannya, wah yang pakaiannya seperti itu loh, Pak Dolan itu loh, yang ganteng itu loh, ganteng. Ini berapa paling 100-200 selesai. Kalau iman hanya karena pakaian, ngapunten mas. Oh, yang iman itu yang pakai serban, ini lebih murah. Ini dibelikan jamaah kami ketika pergi haji. Jadi gratis meneh. Oh, yang iman itu yang batuknya ireng. Wah, itu lebih murah lagi. Itu bekasnya karpet itu. Sampai yang bersolat, rusak. Dulu di Lirboyo tak ada Mbah Ki Mundir. Kalau sholat memang lama sujudnya, sehingga katalem. Tapi zaman sekarang ada orang Islamnya baru-baru 3 bulan tapi sudah punya kapal Titanic. Saya kira kok bisa cepat ngono ya, jebule nek sholat ini. Apakah iman itu tampak dari itu? Boten, tidak. Maaf, bukan saya nyinggung sama yang batuknya punya ireng-ireng. Tapi di dalam tafsir Al-Kabir, miliknya Imam Fakhruddin Ar-Razi, di dalam tafsir As-Sawi, Sidi Syekh Ahmad bin Muhammad As-Sawi, kalau tidak hati-hati, kalau itu ditujukan untuk ngetok-ngetok, justru itu simal khawarij. Merasa tak terjemahkan. Biar Anda yang tahu saja. Sing gelohom-gelohom itu sudah tak ngerti. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi iman tidak tampak ini, sarungan ini tidak. Saya ketika kemarin ada di bandara gitu, saya ada sarungan. Saya ngomong sama yang ikut saya, teman-teman itu. Kenapa kok saya sarungan? Anda tahu, ini dakwah. Sarungan itu dakwah di zaman sekarang. Kenapa? Saya punya guru Al-Habib Ismail Fajri bin Abdullah Al-Attas. Sekarang ini mungkinnya beliau di Amerika Serikat. Beliau pernah keliling dunia. Dua guru Al-Sayyid Negib bin Ali bin Abdullah bin Muhsin Bogor. Dikatakan Al-Ghazali Sahih. Punya murid Al-Habib Ismail ini, guru saya, ditempatkan di Amerika. Untuk apa? Untuk tahu apa itu kapitalisme, hedonisme. Kita itu dijajah untuk supaya kita itu tidak menjadi kita sendiri. Kita itu dijajah oleh tim-tim kapitalisme untuk bagaimana kita berpenampilan menurut orang lain. Kalau kita umat Islam yang benar-benar, yuk kita tidak usah mikir karo-karo tewo. Saya kok di bandara kok pakai sarung ya? Kok menurut umumnya salah? Yuk sing penting Gusti Allah. Karena kalau kita terjajah oleh kapitalisme, kita selalu ingin menyamakan menurut umumnya. Ibu-ibu contohnya, pergi acara ngantenan, pulang langsung laporan sama suaminya. Pak, tadi itu Sumiati itu, bawa kalung 5 kilo. Kosok saya tidak dibelikan. Itu pakaiannya begini. Itu terjajah sama kapitalisme. Kalau kita tidak... Kita ya enggak usah gitu. Ya saya punya ini ya ini. Istri saya paling suka kalau saya sarungan. Loh, ini terserah Anda berpikir seperti apa ya. Terserah. Belum nikah. Bos paham ya? Wangsul. Kembali. Sebab apa ini? Pertarungan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iman kula lan panjenengan sedaya boten katon cara dhisik. Tapi Anda bisa mendeteksi dalam pribadi Anda sendiri-sendiri. Balil insan ala nafsihi basirah. Yang tahu Anda adalah Anda sendiri. Kalau Anda ingin tahu imankah Anda, sudahkah iman, maka pertimbangannya adalah mizan asy-syari'ah. Pertimbangannya harus menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Rasulullah mengatakan iman adalah tanda Anda iman adalah, maka disitulah Anda harus menempatkan penilaiannya. Rasul mengatakan la yu'minu ahadukum didahului walladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa malihi wa nawa wa jami'ina au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan bahwa kalau kamu ingin tahu kamu itu sudah iman apa belum, bukan karena KTP-nya punya Kartanu. KTP-nya itu kamu sudah memiliki, mengikuti apa majelis ini, majelis itu, bukan. Tapi sudahkah Anda mencintai Rasulullah melebihi cintamu kepada orang tuamu, melebihi cintamu kepada anak-anakmu, kepada manusia semua, dan kepada harta benda. Kalau di waktu malam kita terbangun, kita sengaja keluar untuk melihat mobil saya masih apa tidak. Saya kemarin di salah satu majelis orang Solo, saya salah satu miliarder sana lah. Saya tidak usah nyebut nama. Beliau itu yang membuatkan majelis, atau yang membangunkan salah satu habib di sana, satu gedung solawat besar sekali. Karena memang ini miliarder. Halo. Itu saya diajak ke kamarnya, saya kaget. Ada dua TV. Jadi ini kamar tidur, di depannya ada dua TV. Tak pikir, ayo, wong gur wong loro bojo karo bojo kok ya ana TV kok ada dua. Saya pikir, oh mungkin orang kaya tuh harus gini. Kalau suaminya seneng sinetron, nonton sinetron. Kalau istrinya seneng bakocan, kartun, nonton kartun. Kalau mungkin istrinya nonton sinetron, suaminya suka bola, mungkin seperti itu. Jadi supaya enggak tabrakan, orang amu-amuan, TV harus dua. Setelah saya perhatikan, jebul-jebule, satu TV itu tidak TV. CCTV. Jadi ada empat gambar di situ. Ada khusus untuk mobil. Ada khusus untuk ngawasi satpamnya sendiri. Loh lucu dong. Satpam kan ngawasi malah diawasi. Ya kan? Jadi satpam itu diawasi. Yang satunya lagi untuk depan rumah, yang satunya lagi untuk belakang rumah. Tak pikir ya Allah, orang cinta karena dunia direwangi meripati melek kanggo nonton mobilnya. Ya Allah, ije, ya Allah, ije. Tapi apakah kita bisa berbangun di malam hari untuk menyebut sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu. Pernahkah kita belum gitu nanan tak takon Pernahkah kita terbangun lalu mengatakan sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad? Bukti bahwa yang ada di dalam hati kita itu Ar-Rasul sallallahu. Bukti bahwa di dalam hati kita ada mahabbah. Yang namanya mahabbah adalah zaukun bil galb yahmilu sahibahu ba'da dzalika 'ala al-hibah, sebuah rasa di mana kalau kita memilikinya kita akan terdorong untuk mengikuti siapa yang kita cinta. Setelah kita mengingat Rasul dari bangun tidur, kita mengingat untuk sholat tahajud. Kita mengingat untuk bertadarus Al-Qur'an karena mengikuti apa yang pernah dijalankan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam sunnata man ahyat walama ila anistakat kodamahut turamin warami. Bahwa Rasulullah itu setiap malam hatta tawarramat kodamahut sampai sakitnya bengkak. Kita berpikir di malam-malam, di malam hari kita mengangan-angan yang kita cintai. Itu iman. Kalau belum seperti itu, jangan kategorikan Anda ini orang beriman. Menurut siapa? Menurut Al-Qistasul Mustajib Mizanul Kubra Mizanul Syari'ah Mizanul Imaniyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham? Jadi berarti kita mengadakan maulid ini untuk apa? Untuk semakin mengenal Rasulullah, untuk semakin kita mencintai Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Oke. Kanjeng Nabi niku, ini waktunya sudah kurang 5 menit. Ini kena 5 menit aku ya mumet malah ngendi. Iki durung ngaji malah. Halo, halo. Tambah sithik enggak apa-apa ya? Nah, hai. Setuju apa benar? Nah, monggo sing setuju utange lunas. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina. Ra'ufur Rahim. Allah telah datang kepada kalian sekalian seorang utusan dari golongan kalian sekalian yang memiliki sifat azizun alaihi ma'anitum. Rasul tadi memiliki hati ikut sedih, ikut berat hatinya manakala umat-umatnya mengalami kesusahan. Jadi Rasulullah niku punya sifat nek umatnya itu susah, beliau ikut susah. Pertanyaannya, apakah susahnya Rasulullah itu hanya ketika Rasulullah masih hidup? Boten. Daripada saya mensejarahkan tentang maulid lahirnya, kita langsung kepada kelahiran Rasulullah itu untuk selama-lamanya. Kehidupan Rasulullah bukan terhenti ketika beliau meninggal di alam kuburnya, tapi untuk selama-lamanya. Rasul tidak akan pernah menjadi mantan Rasul. Sifat azizun alaihi ma'anikum akan selalu beliau miliki sampai akhirat nanti. Pak, katanya Rasul sudah meninggal. Iya. Tapi bentuk meninggalnya beda dengan kita-kita. Kanjeng Nabi itu memiliki hayatun barzahiyatun khususiyatun. Apa itu maknanya? Kehidupan di alam barzah yang khusus yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi. Wah, alhamdulillah saya nanti bisa cerita sama istri saya bahwa di Pluit itu wedangnya na'nen. Enak tenan. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi Kanjeng Nabi niku memiliki kehidupan yang beda. Kalau orang-orang umum seperti kulon jenengan di alam kuburnya nanti hanya beberapa tipe kal. Ada tipe yang disiksa, moga-moga kita tidak termasuk. Karena di waktu kita masuk ke alam kubur kita ditanya pertanyaan, siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, siapa? Apa pantanmu, tan apa imammu, kemana akhlak, arah kiblatmu, macam-macam. Kita sudah bisa jawab? Sudah bisa jawab? Berarti monggo-monggo, berarti bagi wafat ya monggo. Kalau mungkin secara bahasa kita sudah, tapi ini dites, kita nggak mungkin bisa. Siapa Tuhan kamu anutan jenengan? Allah. Oke, saya terima, saya terima. Siapa Nabi panjenengan? Nabi Muhammad. Apa panutan Anda di dunia ini? Anda mengatakan panutan Anda itu Al-Quran. Bisa baca? Ngerti maknanya? Mau mengikuti gimana kalau arahnya saja enggak tahu? Ada tulisan di lampu merah, belok ini ke sini, belok ini umpomo jenengan tidak tahu bahasanya, apakah Anda bisa mengikuti? Ayo. Duluan. Maka kita perlu guru. Dalam mengikuti Quran, kita perlu guru yang mengarahkannya. Jadi kita jangan sampai merasa kita sudah bisa baca terjemahnya. Belum. Kita mungkin baca terjemah, tapi belum tahu tafsirnya, maknanya. Maka untuk itu, gandenglah gurumu. Guru-guru panjenengan, kuduah kita yang kemana-kemana, dimanapun mereka, kita mengikutinya. Itu insya Allah lebih selamat daripada kita menentukan jalan-jalan sendiri dengan terjemah-terjemah yang belum tentu kita kuasai sebenarnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Wis ngono mawon. Jenengan wis pokoke carilah sopir, Anda ikutlah ke mobilnya, lalu kemanapun beliau mengarahkan ikut, derek kuduah ikut jalannya para solihin, menggok kanan, ikut kanan, kiri, meneng mawon. Ikut. Maka Anda perlu belajar kepada Kiai Nur Iskandar. Panjenengan kedah tahu prinsip-prinsip hidupnya, supaya kita mampu untuk menjalani kehidupan ini sampai kepada siratal mustaqim. Allahumma. Nah, kalau kulalan panjenengan, kalau sudah ditanya siapa Tuhanmu, kita bisa jawab, bon selesai. Ada sebagian yang ditidurkan sampai akhir kiamat nanti. Ada yang masih mendapatkan nikmat-nikmat barzakhiyah. Ada yang mendapatkan kelas-kelas nikmat yang berbeda-beda. Tapi kalau Rasulullah, hulu. Kehidupan Rasulullah di alam kubur pernah disampaikan Rasulullah sendiri. Kanjeng Nabi pernah mengatakan, "Mamati khairun lakum, tu'radu 'alayya a'malukum. In wajadtum minkumul khaira hamidullah, fa in wajadtum minkumul syarra istaghfarullah lakum." Maksudnya, aku besok kalau meninggal, meninggalku ini dampaknya baik untuk kalian. Baik maksudnya gimana ya Rasul? Mengapa meninggal kok baik? Ya, karena ketika aku sudah di alam kubur nanti, semua amalnya umatku dilaporkan kepada diriku. Kalau aku menerima laporan bahwa umatku menjalankan kebaikan, aku mengucap alhamdulillah. Kalau aku mendengar dari umatku menjalankan kejelekan, aku memintakan ampun kepada Allah untuk mereka. Dari hadis ini, As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki mengatakan, pelajarannya adalah sampai di alam kubur Rasulullah masih ada muasalah, masih ada hubungan erat, hubungan silaturahmi, hubungan yang mengikat antara Rasulullah dan umatnya. Jadi kula jenengan niku kudu duwe keyakinan bahwa Kanjeng Nabi itu sampai kapanpun akan siap menolong kita baik hidup di dunia maupun di akhirat. Allahumma. Allahumma, Allahumma. Saya mungkin untuk mengakhiri cerita-cerita ini, karena kalau saya teruskan ya terlalu banyak acaranya. Saya akan menutup dengan beberapa cerita saja, bahwa Rasul itu masih mau menolong umatnya, masih memperhatikan umatnya. Allahumma, cerita saya akan saya bagi tiga cerita. Cerita yang pertama, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal dunia, kisah yang saya sampaikan ini ditulis oleh Ibnu Katsir di Tafsir Ibnu Katsir, ditulis oleh Imam Al-Qurtubi di dalam Tafsir Al-Qurtubi, dan ini menjadi tulisan di dalam Tafsir An-Nawawi dan beberapa tafsir dari guru-guru akidah kita Ahli Sunnah Wal Jamaah, bahwa setelah sekitar seminggu Rasulullah meninggal dunia, Rasulullah meninggal dunia seminggu, ada seorang sahabat bernama Utbi. Siapa? Ada yang membaca Utba, ada yang membaca Utbi. Terserah, karena saya juga belum pernah ketemu langsung. Jadi saya belum pernah cross-check nama aslinya. Utbi ini sahabat, lalu ziarah kepada Rasulullah. Ketika ziarah ngantuk, setelah ziarah ngantuk, pada waktu dia ziarah ngantuk, ada seorang Arabi Badui wong duwe suwo. Paham? Orang-orang Badui, alamatnya apa? Tak ada sinyal di tempat mereka. Halo? Wong-wong Badui. Wong Badui ini ziarah tidak duduk, cuman berdiri. Di depan makam Rasulullah, yang di situ ada Utbi yang baru saja tertidur, orang Badui tadi matur sama Rasulullah, ya Rasulullah, sami'tu qaulallahi ta'ala fi kitabihil karim, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahum ar-rasul wajadullah tawwaban rahima, ya Rasulullah, ji'tu ilaika mustashfi'an bika di annallaha ghafara dhanbi. HP-nya sudah selesai, HP-nya oke, bisa diteruskan. Nah, guru saya kalau ada pengajian kok ada HP hidup ya mandek dulu, kita hargai supaya bisa ngomong dulu. Setuju? Monggo sudah ngomong-ngomong, monggo monggo monggo monggo monggo. Ini ngomong-ngomong serius. Ketika itu Badui tadi mengatakan, ya Rasulullah, saya mendengar di Al-Quran Allah mengatakan, jikalau ada manusia yang zalim kepada diri mereka, artinya bermaksiat, lalu jauhkah mendatangimu ya Rasulullah, lalu ketika dia soan kepadamu, ziarah kepadamu, dia meminta ampun kepada Allah, dan engkau pun memintakan ampun untuk orang yang ziarah tadi, maka Allah ampuni semua dosa. Maka saya kesini ya Rasul, mustashfi'an bika, minta tolong kepadamu. Tolonglah, mintakanlah aku ampunan kepada Allah Subhanahu. Lalu setelah itu Badui tadi mengatakan, ya khairu man dufinat bilqa'i a'zamuh fatabat bitidihinna alqa'u wal'akam, memberikan pujian-pujian kepada Rasulullah, langsung pulang, tidak duduk. Ketika belum sampai pada tempat pintu terakhir keluar masjid, sudah ditututi, sudah dikejar oleh Utbi tadi. Hei,